daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kami sudah menyebutkan di awal-awal kitab ini, dan kami sudah mengisyaratkan kepadanya dari perkataan Habib Abdullah Al-Azhar dan dari perkataan Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, dengan perkataan yang orang-orang yang mempunyai hati yang bersih sehingga berjaga-jaga supaya jangan sampai dia berjalan di jalan yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau di jalan yang 72 yang sesat itu, supaya mereka tahu jalan Ahlus Sunnah yang sudah disebutkan dahulu. Jadi mereka bisa berjalan di sana. Dan mereka rajin melaksanakannya sehingga mencapai akan derajat yang tinggi di sisi Allah. Wa huna nadhkuru minha aydan ala sabil ijma'. Di sini kita akan menyebutkan sebahagiannya pula secara jumlah. Idil ahdu bisabiri tafsir mamnu' hunan. Karena apabila kita rinci satu per satu, maka tidak diperbolehkan di sini. Idil qasdu al-isyarah ila ma lam nadhkuru. Karena tujuan kita ini hanya bayangan saja, bukan membuka isinya. Karena membuka isinya, yaitu membuka ilmu ma'rifat atau membuka ilmu hakikat, itu hukumnya. Jadi kita cuma isyaratnya aja, bayangannya aja, jalan menuju ke sana, yaitu ilmu amal, ilmu syariat, kemudian petunjuk mengamalkan syariat itu. Itu aja. Kalau ma'rifatnya dan hakikatnya tidak sama sekali kami sebut, karena itu memang tidak diperbolehkan. Iktikalan ala ma fi tabaqatihim wa darajatihim amalan sufah. Cukup kita periksa riwayat-riwayat yang hidup mereka-mereka itu arif billah yang sudah ditulis. Jadi semua perjalanan-perjalanan ulama-ulama yang kita ketahui dengan cara langsung atau perjalanan mereka yang kita ketahui dengan lewat tulisan-tulisan riwayat hidup mereka, seperti dagu kita kerampayan, beliau mencapai derajat arif billah, mengumpul antara syarikat, perikat, ma'rifat, dan hakikat, mulai kapan, bagaimana. Ya aja 35 tahun kurang-kurang. Di antaranya guru beliau itu adalah Syekh Saman Madana. Sampai beliau teman-temannya tidak berapa orang, hanya 4 orang. Di antaranya lagi di sana tidak ada pula warga selama 35 tahun untuk ilmu. Dan tidak ada tahu jalan kecuali ke masjid dan ke tempat guru. Jalan lain tidak tahu, karena tidak menggunakan kaki kepada yang bukan dua tempat itu. Hanya ke masjid dan ke tempat guru. Di antaranya lagi beliau duduk adalah senangnya di sof yang di belakang. Terjadi di Madinatul Munawwarah. Pada ketika datang Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi, seorang ulama besar di seluruh dunia yang datang dari kota Mesir ke Madinatul Munawwarah. Kemudian berkumpullah ulama Mekah dan Madinah dan ulama lainnya di Masjid Nabawi. Kemudian Syekh Sulaiman Qurdi selalu memberikan ceramah agama. Kemudian diadakan pertanyaan-pertanyaan dari hadirin kepada Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi. Maka pertanyaan itu tidak bisa dijawab oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi. Maka Syekh Muhammad bin Sulah Al-Qudri sebagai ulama yang betul-betul waras Rasulullah, selalu beliau tawaduk, beliau melaksanakan tawaduk. Beliau serahkan kepada orang-orang yang hadir, siapa di antara yang sanggup menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada saya tadi. Kemudian datu kelampaian datu kita semuanya, beliau di stok yang terakhir menulis jawaban itu dengan rinci dan dengan sempurna jawaban tadi. Diserahkan kepada stok yang di muka sampai kepada yang di tengah-tengah yaitu Syekh Sulaiman Al-Qurdi. Kemudian saya melihat jawaban itu Masya Allah. Betul, tidak bisa lagi diapa-apai. Kemudian saya mau Sulaiman menanyakan siapa yang menulis yang menjawab ini. Lalu ditanyakan ini yang paling di belakang ini Muhammad Arsyad. Dari mana? Dari Banjar. Disitulah digelar Arau Banjar. Sebetulnya kalau menurut silsilahnya yang ditulis oleh cucu beliau sendiri, yaitu datang Muhammad Al-Khattib, wa kana Abdullah Banjar hada Indian Mansa'an wa Banjaran Lukgabang Manjaran Maskanan wa Qabran wa kana Mahmuban Manjastofan. Di situ ada tulisan daripada cucu beliau yang tidak pernah berdusta. Ini datang Muhammad Al-Khattib tidak pernah berdusta. Oleh sebab itu silsilah atau manaqib Syekh Muhammad Al-Banjari yang arwah Tuan Guru Haji Abdurrahman Siddiq Syafat yang disebut sejarah Kira Al-Sadiyah, beliau mengambil kebanyakannya dari arwah Datu Muhammad Al-Khattib ini tadi. Karena ujar Sidin Muhammad Al-Khattib ini tidak pernah berdusta. Dan dari wayatnya itu benar. Jadi inilah yang menjadi patokan Sidin mengenai masalah riwayat hidup Syekh Muhammad Al-Sakhar Banjari. Nah beliau ini yang mencatat Abdullah Banjar ini, abahnya Datuk Kalampayan ini lahir di India. Tapi bukan orang India, lahir di India, pindah ke Banjar. Nah itu melahirkan Muhammad Al-Sakhar. Nah, di atasnya Abdullah Banjar ini bin Abu Bakar Al-Hindi. Jelas kalau Abu Bakar Al-Hindi ini adalah bin Ahmad Salabiyah Al-Hidrus. Tapi karena orang-orang dahulu itu tidak membicarakan masalah nasab karena takut faktor, maka ditutup yang demikian itu. Sehingga yang tersebar, yang di Madinah ini tadi, yaitu dari mana kamu? Dari Banjar, Al-Banjari. Begitulah. Jadi lapor Al-Banjari itu waktu ini terjadinya. Jadi kita harus tahu tarikh-tarikhnya. Itulah kompon. Gelar itu tarikhnya kapan? Waktu apa? Semua didapat daripada orang-orang Tuhan-Tuhan yang soleh. Orang Tuhan yang soleh itu kada berdusta. Kita orang awam aja kada boleh berdusta, apalagi orang soleh. Tinggal lagi kalau kita mendengar kata-kata orang soleh, hati kita tidak cinta kepada beliau, kita bilang orang itu bohong, orang itu dusta. Seandainya orang berbicara dusta, bohong, ya. Yang menanggung dosanya kan dia, bukan kita. Kita disuruh husnudzan kepada orang. Orang yang bohong itu, dia sendiri yang menanggung dosanya, bukan kita. Apa sih kita membicarakan masalah kata-kata orang, apalagi orang yang soleh. Kesolehannya, karamahnya, kemuliaannya udah dikenal di mana-mana. Bukan hanya di sini aja, di mana-mana. Kalau kata-kata beliau begitu, ya udah kita sami'na wa ata'na gitu aja. Jangan lagi kita nggak percaya. Apalagi kita membohongkan orang itu di mana-mana. Disampaikan orang itu bohong, ini. Apa sih keuntungannya? Dan kita berbicara ke orang lain, apa sih keuntungannya? Jadi di dalam riwayat hidup orang soleh itu isinya adalah untuk kita mengikuti perjalanan mereka, sehingga dari perjalanan mereka kita akan diberi Allah hasil sebagaimana mereka. Kalau mereka tadi menuntut ilmu amal yang disebutkan ilmu syariat dan thariqah, diberi Allah Ta'ala ma'rifat dan thariqah, kita pun apabila menurut sebagaimana beliau, ilmu dan amalnya akan diberi juga hakikat dan ma'rifat itu. Kula warahmatullahi semua. Sekedar kita mengetahui Rasulullah, baik hati beliau yang disebut hal, baik perkataan beliau yang disebut akwal, baik perbuatan beliau yang disebut akhlak. Sekadar kita mengetahui yang tiga ini di diri baginda Rasulullah SAW, sekadar itu kita bisa mengikuti. Sekadar kita mengikuti yang tiga ini kepada Rasulullah, sekadar itu kita diberikan hakikat dan ma'rifat. Sekadar itulah makam kita. Orang yang sudah sampai kepada makam itu punya Syekh Murabbi Mursyid yang betul. Begitu sampai ke satu makam, dia melihat belum sampai. Padahal sudah sampai. Naik lagi ke makam yang di atasnya. Mengaku lagi belum sampai, sehingga seterusnya. Wa anna ila rabbikal muntaha. Sesudah meninggal dunia, baru yang disebut sampai. Kalau masih belum meninggal dunia, belum lagi disebut sampai. Wa anna ila rabbikal muntaha. Itu menurut ujar guru kita. Nah, kalau orang tidak punya guru mursyid murabbi, begitu dia dibukakan makrifat satu, dia merasa sudah sampai. Lalu menghina kepada orang yang lain. Padahal di belakang itu masih ada lagi. Di atas langit. Ada lagi langit. Orang kawin aja kalau udah dapat satu, kepengen mau dua, gitu kan? Udah dapat orang Bandung, kepengen lagi orang Jakarta. Dapat lagi orang Jakarta, kepengen lagi dapat orang Surabaya. Dapat di Surabaya, mau kepengen lagi mau Madura. Kan begitu. Itu biasa dunia aja itu. Apalagi masalah ini ma'rifat, udah dapat satu katanya belum lagi, ada lagi yang jelas begitu. Nah kalau orang yang sesat jalan, begitu dapat satu ini sudah nggak ada lagi yang lain. Yang Bandung ini udah yang lain nggak ada, padahal banyak yang lain-lain lagi. Cuma karena dia jahil, gurunya juga tolol, sehingga terjadi lagi begitu. Sampai di situ udah katanya saya udah sampai ke puncak. Padahal di atas langit ada langit-langit. Kadang-kadang orang yang di belakang dia duduknya lebih besar, dia punya makam daripada dia yang di depan. Karena yang di depan ini baru pertama. Yang di belakangnya udah sampai di kelas berapa umpamanya. Kalau hitungan, dia baru pertama satu. Yang di belakangnya udah 9 derajatnya. Nah, karena perasaannya yang pertamanya udah sekolah. Nah inilah mahajat dan kepada ikutan kepada Rasulullah SAW. Masya Allah. Jadi kalau ingin kita belajar untuk ma'rifat dan hakikat, harus kita dulu berilmu. Sesudah berilmu agama, suluk ya namanya berjalan salih. Yaitu mengamalkan ilmu agama itu tadi. Ilmu agama itu tiga. Ilmu tasawuf, tauhid, dan fikih. Udah tuntut yang tiga ini diamalkan. Nah itu. Semuanya tauhidnya, tasawufnya, fikihnya menurut Rasulullah SAW. Nah itu. Ia yang disebut hal, af'al, dan akwal. Sekadar pengetahuan kita kepada Rasulullah SAW masalah yang tiga ini, sekadar itu kita bisa beramal menurut Rasulullah. Nah, sekadar itu juga kita diberikan hakikat dan ma'rifat. Jadi kalau kita pengenalan kepada Rasulullah kurang, nah, pasti kita menurutnya pun kurang. Nah, pasti ma'rifat dan hakikatnya pun kurang. Oleh sebab itu diulang lagi. Harus banyak dibicarakan masalah Rasulullahnya. Nah, itu untuk menuju kepada Allahnya. Kalau Allahnya yang dibicarakan, Rasulullahnya sama sekali tidak kedengaran. Na'udzubillah min dzalik. Khawatir kita kalau jadi ilmu sebuku, melepaskan akan syariat, menjadi ilmu hakikat semata-mata, menjadi ma'rifat semata-mata, menjadi ilmu sebuku, atau yang disebut di Jawa itu kejawen. Yang kita khawatirkan syariat ini enggak jalan. Padahal tandanya hakikat dan ma'rifat yang benar, syariatnya itu cocok. Contohnya, enggak usah banyak-banyak, satu aja. Kalau kita menjadi orang dagang, sebelum dagang kita alim dulu. Alim ilmu dagang, masalah syariat fikih. Nah itu. Sesudah alim fikihnya, kemudian belajar tasawuf dan tauhidnya. Bagaimana cara berdagang yang karena Allah? Bagaimana dagang yang ikhlas? Sesudah tahu, lalu kita berdagang. Nah itu. Nah, bagaimana kita bisa berdagang menurut Rasulullah kalau belum ada tuntunan ilmu-ilmu agama di dalam perdagangan? Contohnya aja yang tidak ada dipimpin agama. Modal daripada dagangnya itu adalah riba. Kalau sudah modalnya dari riba, bagaimana bisa benar perjalanan dagangnya itu? Kalau benar perdagangan itu tidak dibenarkan, bagaimana ma'rifatnya orang itu bisa dibenarkan? Jadi ma'rifat yang benar, hakikat yang benar, dari syariat yang benar. Ditinjau syariatnya, orangnya orang dagang. Modalnya dari mana orang ini? Cara dagangnya bagaimana? Kalau lepas modalnya, lepas caranya, mana bisa ma'rifatnya benar, mana bisa hakikatnya benar? Ini supaya kita menjaga diri kita, kemudian rumah tangga kita. Adapun orang yang di luar rumah tangga kita, husnudzan, jangan lain dari itu. Kita baik sangka selesai. Kita tidak ditanya masalah orang lain. Yang ditanya masalah rumah tangga kita. Bagaimana kita ngurus diri kita, istri kita, anak kita, semua kita-kita itu. Kemudian yang di sebelah rumah, dia ditanya masalah sebelah rumah dia juga. Masing-masing rumah tangga akan ditanya. Jadi kita nggak usah mengurusin orang yang di sebelah rumah. Karena yang di sebelah ada juga kepala keluarga yang bertanggung jawab atas rumahnya. Ini kita apa? Ini suka membicarakan rumah tangga orang. Rumah tangga kita masih amburadur, ambur laut. Ambur laut itu tidak ada di bahasa alam gaib. Ini ada orang punya datu. Jadi dia menjadikan datunya Tuhan. Jadi tatkala kesusahan, datu ini cucu sempian kesusahan, tolong datang. Dan dayanya, kamu siapa? Ulun cucu pian datuk. Siapa ya? Abahnya siapa? Ulun bin Anu bin Anu. Apa keperluan memanggil undak? Oh, ulun pun urusan rumah tangga. Kucang kacir. Oh, cucuku. Kucang kacir tidak ada itu di dalam kamus bahasa alam gaib. Jadi maaf datuk, kada bisa mengabulkannya sebab kada mengerti apa itu kucang kacir. Wassalam. Bisa juga bola sinetron dan tayangan. Nah, kita sebagai kepala rumah tangga diberi Allah modal yang halal, ilmu untuk bekerja yang halal, niatnya pun yang halal, sehingga kita mendapat ma'rifat dan hakikat yang benar. Karena tanpa yang benar, niscaya hakikat ma'rifatnya itu pun tidak benar. Walaupun dia bisa terbang, itu baru burung. Walaupun dia bisa melihat yang di dalam, itu baru komputer. Walaupun dia bisa berenang di dalam air, itu hanya ikan. Jadi kita tidak terpengaruh kepada orang yang bisa terbang, orang yang berjalan di atas air, orang yang melihat sesuatu yang gaib, kita tidak terpengaruh. Kita terpengaruh dengan orang yang benar. Benar tauhidnya, benar hakikatnya, benar syariatnya, benar thariqatnya. Mudah-mudahan Allah selalu menjalankan kita di jalan kebenaran, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Datu Kelampayan menuntut ilmu aja di luar negeri, di Makkah, gurunya siapa? Ahli sunnah wal jamaah. Gurunya enggak ada yang bukan ahli sunnah wal jamaah. Gurunya itu Masya Allah, semuanya gurunya orang yang warisnya Rasulullah. Dan diberikan titel khalifah oleh gurunya. Gurunya itu adalah Muhammad, Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, yang disebut Syekh Samman. Syekh Samman itu khalifah daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan Muhammad Al-Qalwani. Oleh sebab itu, Thariqat Sammaniyah adalah kumpulan dari dua thariqat, yaitu Khalwatiyah dan Qadiriyah. Dan beliau itu adalah memegang akan kunci kuburnya Rasulullah, kunci makam Rasulullah. Orang yang mau ziarah ke makam Rasulullah harus melewati beliau dulu, karena kunci makamnya di tangan beliau. Jadi dibawa ke rumah beliau, diberi makan dulu. Udah dari situ baru dapat izin beliau untuk ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu aturan ziarah, waqtul buyuta min abwabiha. Kalau mau ziarah harus dari mana dulu mulainya? Siapa dulu yang megang kuncinya? Riwayat-riwayat hidup orang-orang soleh itu tadi, kalqura wal barqatil musyiqah wal jawhar syaffaf wal masyrah rawi wal qirtas wa kandil barahin wa fayadil asrar wa ghairiha. Seperti kitab Al-Qura, kitab Barqatil Musyiqah, kitab Jawhar Syaffaf, kitab Masyrah Rawi, kitab Al-Qirtas, kitab Kanzil Barahin, kitab Fayadil Asrar wa ghairiha lain-lainnya. Ini semua kitab-kitab ini menceritakan riwayat-riwayat hidup satu persatu orang-orang yang ma'rif billah. Bagaimana perjalanan-perjalanan mereka? Nah, misalnya aja di dalam Masyrah Rawi itu perjalanan Habib Abdullah Al-Idrus. Kemudian perjalanan anak-anaknya, cucu-cucunya. Supaya Al-Idrus ini dia udah tahu bahwa datuku begini. Nah, aku gimana? Nah itu. Jadi pula datu begini, aku begina, kan ada kena. Kalau datu begini, aku begini, kan tercocok. Putih. Bukan untuk membanggakan. Kalau Datuk Kelampayan menuntut ilmu 35 tahun, cucu-cucunya ada enggak yang 35 tahun menuntut ilmu? Beliau datang ke Indonesia, kemudian beliau menuju Martapura, kemudian beliau kawin dengan Ratu Aminah, anaknya oleh seorang raja di Martapura. Kemudian raja sebagai mertua menyerahkan pangkat kerajaan kepada Syekh Muhammad Arsyad, karena Syekh Muhammad Arsyad ini alim, pahlawan dan sebagainya. Jadi ujar Min Tua, ikam aja nakai nang jadi raja. Aku nak bawa wiris aja, amal belajar. Ya aku wirisan, jadi raja nak berhaluan. Datuk Kalampayan nak disuruh jadi raja pulang berpangkat di masa pura sini. Ujar Datuk Kalampayan, maaf bah. Pian Min Tua ulun apa ulun? Ulun ini kan ada disuruh oleh guru berpangkat. Ulun disuruh mengajar. Jadi ulun minta ampun aja lah. Jangan sampai ulun pian lapas lah. Ulun sayang mana ulun si Aminah nenek. Si Gusti Aminah nih sayang ulun. Si Antum Aminah nih pang ulun datuk apa yang bisa bener. Si Dine ini kasih Gusti. Gusti Minah. Ratu Aminah itu kuburnya tahulah limbah Datu Kalampayan kalau ada seikong di belakang limbah seikong di belakang seikong pulang tapi antaranya nungguan ini antara limbah Datu Kalampayan langsung di belakangnya seikong itu antara ada pulang seikong nah itu tak nasi kong itu nang Ratu Aminah dalam kubah Datu Kalampayan ini nang Gusti deh anak raja deh. Jadi maaf aja bahaya artinya nah. Jangan sampai menjadikan unar nang ini. Jadi kena pian ampe jadi minat itu haulun. Jangan tak Aminah kena ampe kawin non ulun. Kada tak ulun ni kada disuruh guru bapak ngakak. Ulun disuruh mengajar aja. Nah itu tak. Tahu anak cucu Kalampayan wah ini katuju aja kah berpangkat atau kada kah katuju jadi guru agama aja kah wallahu a'lam bisawab makan malam gana suap lamun kita ni mengaku unda ya sebenarnya nang masuk surga di kumpul itu romanan nang lainnya lah kemerdekaan muha kegilaan babana kan sudah. Yang menilai ini ilah bimasyah. Dan tidak ada seseorang dia pun mengetahui yang di dalam ilmu Allah. Wasi'a kursiyyu samawati wal ardh. Itu makhluk Tuhan yang disebut kursi di atas langit itu. Lebar, lebih lebar daripada tujuh langit dan tujuh bumi. Jadi kalau bumi ini nah lebarnya tujuh lapis sekian, maka dibanding dengan langit tujuh lapis, maka bumi ini bisa diletakkan di dalam. Kemudian langit itu tujuh lapis di raya, jadinya lebar. Bumi tujuh lapis diraih dengan langit jadi tujuh lapis. Lalu dianggap ke dalam kursi yang di atas langit. Maka seperti utas di atas pucuk gunung. Nangkai apa ganalnya kursi ini. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ardh. Lebih luas kursi itu dari langit dan bumi. Lamun kursi nang di DPR di mata Quran itu kira-kira luasnya sekadar apa. Wala ya'udhu hibduhuma wa huwal 'aliyyun 'adzim. Langit berapa sudah tahunnya ada pernah gugur. Bancar kada pernah, pecah kada pernah, padahal kada dapat tiang-tiang. Bujur kata. Nah, Tuhan yang memeliharanya, wala yaqudu hizuma. Tidak ada satupun yang membantu Allah atas memelihara langit dan bumi. Padahal kalau kita pandang secara akal lah, kalau kursi itu lebih besar dari langit dan bumi. Sedangkan anak dan di atas langit. Nang paling barat itu di atas. Mestinya kan gugur. Tapi wala ya'udhu hibduhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim. Kalau gugur kursinya ke langit, langitnya bungkas. Gugur ke tanah, makin hancur lagi. Sedangkan tanahnya kada hancur, langitnya kada hancur. Berarti kursinya kada gugur. Nah siapa yang menjaga itu? Wala ya'udhu hibduhuma wa Allah sendirian yang menjaganya, tidak ada dibantu oleh orang lain. Wala ya'uduhu wala yu'inuhu. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Wala ya'uduhu wala yu'inuhu fi hifdhihima. Tidak ada seseorang yang membantu Allah di dalam menjaga langit dan bumi. Wa huwal 'aliyyul 'adzim. Allah Ta'ala orang yang sangat tinggi dan sangat besar. وعلى الناس وأعظمهم وأقربهم إلى العلي العظيم والقرب منه سبحانه يكون بحسب قوة الإيمان واليقين والإحسان وإقامة الفرائض والإكثار من النوافل والتخلق لأخلاق نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. Kemudian sebagai penutup, karena mungkin tian kauyuhan jualan bakas hari besar hari ini, bakas menonton orang Mbak Adu apa namanya itu, wangtah kira-kira lah hari ini tadi. Ya kan, bakas mengadan, bakas berjalan-jalan, ya kan, keliling ke kauyuhan kira-kira. Ulun pun, kesehatan menurun jual. Rasa pusing nih, rasa pusing. Rasa nak muntah. Mungkin darahnya naik. Atau mungkin juga ada angin apa tahu. Semau. Jadi sebagai penghabisannya walaupun belum pukul 5 lagi. Anak istirahat dulu. Anak istirahat. Bermula manusia yang paling tinggi derajatnya dan paling besar dan paling hampir kepada Allah. Itu manusia yang imannya kuat, yakinnya kuat, dan ikhlasnya pun kuat, dan melaksanakan segala yang fardu serta memperbanyak segala yang sunnah. Terakhir, laku tingkahnya persis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah? Nah ini al-mutakhalliqi bi akhlaqillah ta'ala. Rasulullahnya itu perangainya persis Allah ta'ala. Bagaimana minar rahmati war rahmah. Daripada kasih sayang kepada orang sampai kepada musuh-musuhnya. Lihat. Musuh-musuhnya dikasih sayangnya. Contoh pada ketika Rasulullah dan teman-teman beliau disiksa oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lainnya, datang malaikat yang diberi kekuasaan menjaga dua biji gunung di Mekah sana. Katanya malaikat itu datang semuanya, ya Rasulullah, ulun ini petugas yang menjaga dua gunung ini. Kalau sampean memberi izin, dua biji gunung ini ulun angkat, ulun nampak di kepalanya buat Abu Jahal keberatan musuhian belenya keberatan mati. Kenapa bilang ulun kada tahan hatin kayak ini pian yang kayak ini sudah bagusnya macam-macam ini jadi macam-macamnya hantang pejalan asal kena ini nang kaya maaf kasih sayangnya Rasulullah berarti kasih sayangnya Allah, ujar Rasulullah, aku mengharapkan kepada Allah kalau-kalau nanti ada turunannya yang mentauhidkan kepada Allah. Kata-katanya, aku mengharapkan kepada Allah kalau-kalau nanti ada zuriatnya yang mengasahkan Allah, begitu. Bukan begini. Jangan. Siapa tahu kena ada turunannya yang menabiakan undah. Bukan begitu. Aku mengharapkan kepada Allah ada nanti turunan yang percaya kepada Allah begitu, walaupun lawan aku pada percaya. Apa akhirnya Ikrimah anaknya Abu Jahal berpikir kalau begini bapak terhadap Rasulullah, Rasulullah itu begini terhadap bapak, Rasulullah berbuat baik kepada bapak, bapak ini berbuat jahat kepada Rasulullah, malu dong kalau saya berbuat seperti bapak. Saya udah enggak mengikuti bapak, saya mengikuti Rasulullah aja. Masuk Islam beriman. Jadi rawi hadis An Ikrimah ibni Abi Jahal radhiyallahu anhu, jangan anhumah. Kalau anhumah Abu Jahalnya keempat. Begitu Rasulullah SAW. Allah Ta'ala kan apa Tuhan kada tahu lawan Abu Jahal. Nang maulah Abu Jahal Tuhan. Nang maulah Abu Lahab Tuhan. Inya kada percaya lawan Tuhan. Tapi tetap di bari umur. Kada dimaksiakan oleh Tuhan. Panjang umurnya Abu Jahal sekian. Parak 100. Aku nak nonton duluannya. Nonton duluan berarti. Umurnya panjang, duitnya banyak, garing, kada bisa. Sampai jago pulang aku jahat. Aku kebal, tak gugur di dalam sumur. Sumur tuh berisi papaci, berisi ano apa, papaku, berisi apa lagi. Ano tumbak, besi-besi, gugur dalam situ. Ya tak ada apa-apa. Rencananya Rasulullah nak dikuburkan ke situ. Rencananya, baulah sumurnya, dia ada penumahnya. Begitu Rasulullah dipandahkan Abu Jahal, dipandahkan dengan Muhammad. Hanya Muhammad saja. Padahal Muhammad sudah garing. Padahal tak bertobat, sudah tak bertobat. Ya, waktu Muhammad kemarin sudah garing. Lalu pura-pura Abu Jahal ini melihat dingin. Suruhannya datang ke sana, padahal sumur dia sudah penuh masalah. Punya Nabi datang, ada penduduk gugur mati yang jahat. Jadi hobinya, kesenangannya orang-orang menusul Rasulullah, Rasulullah mati. Mendingnya mendengar Rasulullah garing, imam barangnya. Mudahin mati. Tapi kalau Rasulullah itu sigar, sakit banget. Orang yang kiri dengki apabila melihat yang dihirinya, mendengar yang dihirinya, dapat nikmat, daur banget pikirannya. Tapi kalau yang dihirinya itu dapat balak, imamnya. Tapi Tuhan Maha Bijaksana. Nang mahiri habis hartanya, nang dihiri bertambah hartanya banyak. Nah, lalu matinya mati sakit hati. Itulah yang disebut di Quran. Qul mutu bi ghayrikum. Orang yang kiri dengki itu matinya sedang emosi. Waktu emosi, maka jantungnya mendadak. Qul mutu bi ghayrikum. Nah, Allah Ta'ala sudah tahu Abu Jahal, Abu Lahab itu memusuhi Rasulullah, bahkan Allahnya akan dipercayainya, masih diberi rezeki lagi. Nah, jadi Allah Ta'ala kasih saya. Rasulullah kan sudah tahu orang menyakiti seorang, kawan seorang, banyak-banyak yang matian di gunungnya. Jangan nanti hantap gunung ke situ aja Rasulullah, jangan. Artinya pahamannya itulah, tapi sidin bocap itu aku mengharapkan, ada anak cucunya nang batauhid kepada Allah. Jadi pahamannya, jangan gunung tadi dihampas. Bahlamun kita ada orang memusuhi, datang orang, ulunlah memukulnya. Kenapa jadi bahabar orang? Hantam sudah. Apalagi? Minta izin pulang, minta izin itu ada warna-warnanya. Mun kita kayak itu kalau, jadi kita tuh nasga. Tahu lah nasga? Ganas. Kalau Allah Ta'ala itu ra'uf rahim. Rasulullah ra'uf rahim. Terhadap musuhnya kasih sayang. Apalagi terhadap temannya. Jadi kita kaya apa akhlak? Kita ini penyarikan. Ada juga yang ada penyarikan pemarahan. Ya kan? Mengaku ma'rifat lawan Tuhan masih penyarikan. Tuhan ada ma'rifat tengah. Allah Ta'ala kasih sayang, Nabi kasih sayang, orang kasih sayang. Tuh kada penyarikan pemarahan, kada ada. Lamun nang sedikit-sedikit, ngapang gibang ngapa lakok. Kada orang kasih sayang tuh mengalah. Mengalah aja, mengalah, mengalah. Andai kata kalau bini tawali, lakinya walah. Karena walinya tadi kasih sayangnya, inya mengalah lawan bini, lawan lakinya. Si bini tadi mengalah lawan laki. Kenapa? Lamunnya kada mengalah, katulahan laki. Supaya jangan katulahan laki, mengalah. Jadi mengalah itu supaya orang tenang. Kalau kita melawan, kasihan orang. Mereka yang aku jalan Abah Muni juga. Ya, mun kada wani salik pantu orang jahat. Busia unda wali, katulahan kena orang. Itu, wah. Sifat memarah itu bukan sifatnya Allah, bukan sifat Rasulullah. Jadi ahli sunnah wal jamaah menurut akhlak Rasulullah. Nomor itu Allah. Allah maka itu. Lalu sesuatu diserahkan semuanya kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah memiliki seluruh bahasa kitanya sugih. Jadi orang ahli sunnah wal jamaah, kasih sayang, terhadap musuh apalagi kawan. Sugi pulang ini lah menarik banget. Sugi ini menarik banget. Hendak jawabkan sugi guru sop. Al-Sunnah wal-Jamaah wa milkil asya. Kan wa milki itu atap kepada rahmati. Rahmati atap kepada rahmati. Ya kan rahmati itu kan bayan daripada akhlakillah. Jadi ahli sunnah wal-Jamaah itu menurut Rasulullah. Rasulullah menurut Allah. Yaitu apa? Kasih sayang dan mengalah. Dan memiliki segala sesuatu. Sugih. Wa taqaddusi anil awsafil ghairil kamilah. Dan menjaga kebersihan diri dari segala sifat-sifat yang tidak baik. Al-ghairil kamilah yang tidak baik. Awsaf sifat-sifat al-ghairil kamilah, sifat yang ghairil kamilah yang tidak baik. Wassalamati minha, dan selamat dari sifat yang tidak baik seperti sombong, ya kan? Rasa inya ampun ampun. Nah, itu tuh. Mendasar kita ampun kampung, iya. Mendasar kita ini ampun Tuhan, bagi kampung ini sepampunnya. Tuhan juga. Tapi kita ini rasa bisi kampung, Tuhan. Jadi tak kenapa Tuhan kalau bisi kampung, telah muntah orang bisi. Iya, nah jadi kata wanita wenang-wenang di kampung Allah Ta'ala. Wa ita'il aman. Nah lihat, wa ita'il aman. Allah Ta'ala itu memberikan keamanan. Iblis tahu lah tiap. Iblis itu kan memusuhi Allah. Disuruh Allah seorang menghormat seorang alim. Kenang alim waktu itu kan Nabi Adam. Disuruh menghormat orang alim. Kan Nabi Adam itu orang alim, ulama. Wa'allama Adamal asma' kullaha. Kan alim. Disuruh Iblis menghormat orang Nabi Adam orang alim. Kada maunya. Jadi ulama kada menghormat orang alim itu Iblis. Raja kah? Apabila kada hormat orang alim, Iblis. Ya. Diusir Tuhan dari tata rahmatnya. Si Iblis nih. Ujar Iblis Tuhan. Piankan kasih sayang. Piankan kasih sayang. Ulun mohon lawan pian satu aja. Napa? Panjangkan umur ulun seumur dunia. Ujar Tuhan, ayu aja. Iqtail aman. Lamun kita orang musuhi kita, ya Allah matiakan malam ini juga. Jangan pakai isuk lagi ya Allah. Cabut ruhnya wahai juga. Mun kita kayak itu. Tapi kalau orang wali-wali, orang nang ahli sunnah, ya Allah nang musuhi ulun tu banyakkan hartanya, banyakkan umurnya, sigarkan awaknya. Doanya membalas dengan buah nang masak. Orang memukul dengan kayu, tapi pohon kayu membalas dengan buah yang manis lagi. Itu pohon kayu aja. Bisa kamu lihat pohon kayu? Dihamput orang lalu kayu, tang, lalu kayu berelok. Ya kan? Inya membalas dengan buah yang manis. Belah lagi sudah tinggal makan aja. Itu hanya pohon kayu, belum lagi orang alam zaman. Kalau dipukul orang, pukul orang lain, inya baca Quran kehatan. Ya Allah sampaikan pahala hadatan orang menyumpai orang itu. Ayo. Luar biasa perhatian al-salam jamaah. Iqtail aman. Wal iqtilai ala haqqaikul umur. Dan mereka itu memandang hakikat segala perkara ini. Yaitu berkesudahan. Apapun ada akhirnya. Ya kan? Sugi, apa-apa habisannya? Bakiki. Sehat, apa-apa habisannya? Garing. Ya kan? Anom, apa-apa habisannya? Gigi, kilong. Mata, kabur, pendengar, daur, berjalan, tamara, tak undur, tulang belakang lantur, muntung beliur, makan tanah bubur, uban bahambur, berjalan samara tak undur, pahabisannya liang bubur. Semua sesuatu ada akhirnya. Orang sugih akhirnya susah. Orang sehat akhirnya sakit. Orang anum akhirnya tuha. Orang baik rupa akhirnya bahnya bahari manajernya doka. Bintangnya, nang itu bulannya, itu mataharinya. Wah ini pangkat, nang matahari dari jadi nafkah, jadi lampu pajak. Nah, ada lilin menyala, ada matahari pajak, gerhana seluruh dunia. Kalau di Martapuran ada matahari, mati, Martapuran pajak. Geraha tuh bang, tapi kalau di Martapura ada lilin, pajak lilin, seratus buting lilin pajak, apalagi lilinnya kan menyala juga, ada masalah. Nang dikhawatirkan mataharinya nang pajak, habis gelap gelita. Tapi datu kalang bayar mataharinya, beliau waliullah. Orang waliullah itu kata mati dalam kubur. Rata saban dan lazina kutil bila amwat bal ahya. Rezat itu guru masda terasakan aja yang lain menyambung tahlilan terus setiap pengajian di sini dan malam Jumat jangan ditinggal khususan ila rohi Syekh Muhammad Arsyad dan Abdullah Al-Banjari dalam bayan lah itu sebagai nasihat agama menaraja terusakan tahlilan terusakan jangan ada diterusakan jangan terusakan maulud terusakan burdah diterusakan hari Jumat limbah subuh baca hizib hari Jumat sholawat dalail itu setiap hari Jumat pagi membaca dalail nang wirid Jumat itu karena di dalam sholawat nang hari Jumat itu apabila dibaca hari Jumat maka satu huruf daripada huruf Jumat itu tadi hurufnya itu berapa hurufnya nang hizib Jumat itu berapa hurufnya diberikan tiap satu hurufnya satu kali haji pahala haji yang diterima dan satu mahligai di dalam surga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Luar biasa. Jadi ahli sunnah wal jamaah itu melihat akan segala hakikat sesuatu itu berkesudahan. Kullu man alaiha fa'an. Wa wajib rabbika dzul jalali wal ikram wa ulul rutbati dan diberikan pangkat yang tinggi wibawa. Jadi Allah berwibawa, Rasulullah berwibawa, ahli sunnah pun ahli sunnah ini paling dikhawatirkan oleh orang-orang. Kalau ahli sunnah itu membaca doa, oh orang ada menggetar semua. Takut kalau doanya salah. Punya rencana bukan lawan montong sendiri. Kalau montong sendiri itu terbalik tak bisa bilang bahaya. Awala. Beliau diam-diam aja. Kalau sudah beliau datang apanya, apanya kena. Mudah-mudahan habis duitnya. Ya mudah. Langsung mengkapian. Langsung mudah. Itu namanya ulul rutbah. Allah Ta'ala itu adiyun, Rasulullah adiyun juga, maka ulang kali sunnah, ulul rutbah. Ila akhir awtafil husna, wa kullu hala ila haqqil wawai wa karam alaihi tabirin al-haq, insyaAllah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulun serumah tanggaan dan sekeluargaan, mohon ampun, maaf, rito dan halal kepada semua sembian. Sekali lagi, ulun sekeluargaan, minta ampun, minta maaf, minta rito, minta halal kepada pihak beratan. Dan minta doakan, mudah-mudahan ulun sekeluarga diampuni Allah dan diselamatkan dunia akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا وأنا من قبلك لا illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا نحيا وعلينا نموت بها نمات إن شاء الله تعالى آمنين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة والحسنى الخاتمة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم يا الله يا الله يا الله يا حي يا قيوم يا رحمن الفقراء والضعفاء والمساكين يا هادي المضلين يا فارج كرب المكروبين يا ناصر المسلمين يا راحم المذنبين يا راحم المذنبين يا راحم المذنبين اجعلنا ومشايخنا وزوجاتهم وذرياتهم ووالدينا وامهاتنا واخواننا واخواتنا وقراباتنا وازواجنا واولادنا وذرياتنا اجمعين وجيراننا وتلامذتي يا الله من النساء والرجال وكل من قبلنا بي وكل من صافحني وكل من احبني من اوليائك المتقين اجعل عني يا الله واياهم من اوليائك المتقين اجعلنا واياهم من اوليائك المتقين اجعلنا يا الله واياهم من اوليائك المتقين يا الله اجعلنا واياهم من اوليائك المتقين واحفظنا في زمرة المقربين وارزقنا خير الدارين واحفظنا من شر الكونين امين يا مجيب السائلين بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدي اشرف علينا بجاه جميع الانبياء والمرسلين وبجاه بلياء ابن ملكا ابن ادم احسن ابن اسلام ابن يونس عليه السلام وبجاه قبر الاقوام وبجاه اوتار الاخيار وبجاه جباء وبجاه عقوبة وبجاه نقوبة وبجاه ابدال وبجاه غوث وكعبة الله وبجاه غوث وكعبة الله وبجاه غوث وكعبة الله وامددنا بمددهم في الحياة وبعد الممات وبعد الممات وبعد الممات انك سميع قريب مجيب الدعوات امين رب العالمين فارزقنا اللهم واياهم بفضلك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة والحسنى الخاتمة والشفاء العاجل من الامراض الباطنة والظاهرية والروحانية والجسمانية وطول العمر الى فوق المئة سنين بصحة كاملة وعافية كاملة لاعلاء كلمة الدين مع الاخلاص والصدق واليقين او التوفيق عند الموت في خير وعافية ولا تعذبنا يا الله يا الله يا الله واياهم في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة وادخلنا واياهم برحمتك وفضلك وكرامك بجنة الفردوس في غير حساب يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين اللهم وفقنا لما يرضيك اللهم وفقنا لما يرضيك اللهم وفقنا لما يرضيك اللهم يا من وفق اهل الخير الخير وفقنا للخير وعن عليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحه استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا جل ولا حيه الا هو اليه بنيه القبول كما يجوز ومحمول الى حضره سيدنا ونبينا وحبيبنا شفعنا الرسول صلى الله عليه واله وسلم ثم الى ارحم اهل بيت الكرام واصحاب القرب والتابعين التابعين من العلماء والاولياء والصالحين خصوصا الى سيدنا الحسن البصري وسيدنا جنادي البغدادي وسيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني الى روحي جدي شيخ محمد ارشد بن عبد الكلام خاين البنجري والشيخ محمد كشف الانور بن اسماعيل البنجري الى جميع مشايخنا ومعلمينا والدينا وامهاتنا وقرابتنا وجيراننا ولد الحقوق علينا اجمعين الى روحي جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمات من الله تعالى الكريم الى غشاهم بالرحمه المعطره ويعيد علينا وعلى ازواجنا وذرياتنا من بركاتهم وانوارهم واسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخلصيتهم وكراماتهم وكراماتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والاخره وعلى نيتنا ان الله وأخرجنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة والحسنى الخاتمة والشفاء العاجل للأمراض الباطنة والظاهرية والروحانية والجسمانية ويرزقنا وأيهم طول العمر إلى فاقر من أحسن الكفر كاملة وعافية كاملة لعلمة الدين مع الإخلاص والصدق واليقين وأن الله لا يعذبنا وإياهم في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة وأن الله بفضل وكرامه ورحمته يدخلنا وإياهم أجمعين جنة الفردوس بغير حساب على هذه النيات يا رب الأرباب وعلى كل ما نوى به سلف صالح وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الامين وعلى اله وصحبه يوم الدين اما بعد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم العزيز العليم ولا كل ارحم قدر ويغفر ابد الابدين ودار الدائرين رضي الله عنه وعنكم وعن جميع المسلمين وقال رضي الله عنه واعلى الناس واعظمهم واقربهم الى العلي العظيم والقرب منه سبحانه يكون بحسب قوة الإيمان واليقين والإحسان وإقامة الفرائض والإكثار من النوافل والتخلق بأخلاق نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم المتخلق بأخلاق الله تعالى من الرحمة والرحمة ومن كل الأشياء والتقدس عن الأعصاب والغير الكاملة والسلامة منها وإعطاء الأمان والكرم اطلاع على حقائق الامور وعلوم الرتبه الى اخر اوصاف حسنى. Pertama-tama mari kita bersama-sama membaca alhamdulillah. Dari karena Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita bahwa di dunia akhirat dan menyembuhkan segala penyakit-penyakit kita dan pula warga kita dan memberikan kepada kita dan mereka itu akan afiat dan sehat dan taufik hidayah. Amin Allahumma amin. Dalam ini kitab disebutkan bahwa manusia-manusia yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah dan paling besar pangkatnya di sisi Allah dan paling dekat kepada Allah yaitu manusia-manusia yang tinggi imannya kepada Allah. Serta menunaikan segala kewajiban ditambah lagi dengan memperbanyak segala amal-amal yang hukumnya sunnah. Kuncinya hanya mengikuti perangai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanda-tandanya orang-orang yang tinggi derajat di sisi Allah, besar di sisi Allah, hampir kepada Allah, yaitu berakhlak dengan akhlaknya Rasulullah. Sekedar dia